إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-ikhlas wal 'ilma nafi' wat tawfiq as-sadad fil qawli wal 'amal Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba وعملا متقبلا اللهم تقبل دعاءنا يا كريم يا مجيب السائلين يا الصمد يا الحق إننا توكلنا عليك في دراستنا وإنا نسألك بكل اسم هو لك بأن تعطينا العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل بسم الله الرحمن الرحيم Kali ini kita akan meneruskan tentang hakikat bertawakal kepada Allah halaman 111 dari kitab Fawaidul Fawaid. Bertawakal kepada Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah akan menyebutkan sedikit atau definisi dari tawakal dan hakikatnya seperti apa. Apakah tawakal tersebut? Katakan berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat tawakal kepada Allah adalah menyerahkan kepada Allah pilihan dan pengaturan. Pertama ini menyerahkan ya. Tawakal itu berupa penyerahan kepada Rabb kita yang kita serahkan apa? Pemilihan dari berbagai macam kemungkinan dan pengaturan ya, tadbir. Jadi ikhtiar, pilihan, dan tadbir itu kita serahkan kepada Allah benar-benar dalam mengharapkan tambahan nikmat atau dalam menghindari kekurangan rezeki atau dalam mencari kesehatan dan menghindari penyakit atau disingkatnya adalah dalam menggapai maslahat dan mencegah madharat. Jadi kita menyerahkan kepada Allah pilihan, terserah Allah. Pengaturan, terserah Allah dalam menggapai maslahat dan mencegah madharat. Ya. Juga selain sikap penyerahan kepada Allah, kita juga meyakini benar-benar bahwa Allah lah Al-Qadir yang maha kuasa ala kulli syai atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan meyakini juga dialah satu-satunya zat yang dapat melakukan upaya dan pengaturan dengan sempurna sekehendaknya. Karena apa yang dikehendaki manusia belum tentu terjadi, sedangkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tentulah sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Nah, jadi intinya tawakal itu kalau kita dari definisi ini, kita ambil saripatinya dengan dua hal. Menyerahkan dan meyakini. Sikap tawakal itu berarti sikap menyerahkan dan setelah menyerahkan kita belum meyakini. Jadi nggak bisa satu aja tanpa yang kedua, atau yang kedua saja tanpa yang satu. Ketika antum meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, maka serahkan. Dan ketika antum menyerahkan kepada Allah, maka yakinlah bahwasanya Allah akan memberikan yang terbaik. Ya. Timbal baliknya pasti jauh lebih baik dari yang kita harapkan. Itulah tawakal, ya. Itulah tawakal. Intinya di dua, yaitu apa? Kita serahkan kepada Allah, sandarkan kepada Allah, dan kita yakini. Ya. Tentu kita harus juga melakukan usaha. Ya. Melakukan usaha. Karena kalau tanpa usaha bukan tawakal namanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak langsung terjadi udah. Tapi kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menginginkan adanya usaha dari kita? Di antara faedahnya adalah, pasti ada hikmahnya kan? Di antara faedahnya itu ada gambaran. Antum lulus ujian tanpa tes itu rasanya gimana? Dibandingkan dengan antum lulus ujian dengan tes. Dan tes itu sulit, rasanya gimana setelah antum berhasil? Mas, pasti antum akan menghargai upaya antum. Itulah hikmah dari Allah. Mengapa? Mengapa sekarang tidak banjir uang? Maka pas sekarang semua tidak mudah begitu saja. Itu hikmah Allah supaya ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita menghargai apa yang kita usahakan. Betul. Makanya Allah buat kesulitan itu bukan sebagai penghalang bagi orang mukmin. Ya, melainkan sebagai ujian. Ya, kemudian kalau misalnya dia gagal, pasti Allah berikan terbaik. Jika dia berhasil, pasti Allah berikan terbaik. Karena apa? Karena sikap tawakalnya dan menyerahkan perkara ini pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apapun, ya. Dalam hal rizki terutama, ya mungkin kita setiap hari kita mengaisnya. Maka sertakanlah dengan nafas tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya dari makhluk Allah yang bernama manusia dan juga jin mungkin yang kehilangan akan nafas tawakal. Sehingga ketika nafas tawakal itu hilang, ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia sesak. Adapun orang-orang yang memiliki nafas tawakal kepada Allah, jika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, maka nafasnya masih ada. Insyirahus sadr. Tetap lapang dada. Kenapa? Karena dia tahu sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan sikap tawakal. Dan dia tahu sesungguhnya dia telah menyerahkan perkara pada Allah, sehingga menyerahkan pilihan pada Allah, pengaturan dan ketetapan pada Allah, maka dia yakin pasti Allah menetapkan sesuatu yang lebih baik bagi saya. Pasti. Itu pasti. Atau misalnya kecewa terhadap suatu hal, ya, kecewa terhadap suatu kenyataan yang berkaitan erat dengan antum, pikiran, apakah saya sudah bertawakal atau belum sebelumnya? Nah, kalau sudah bertawakal, don't worry. Jangan panik. Dan jangan gusar. Kalau belum bertawakal, itulah sebabnya mengapa antum gagal. Justru ketika antum gagal, itu teguran dari Allah. Alhamdulillah dia kan, karena bisa aja orang gak bertawakal, pun yang berhasil, dia pede menjadi sombong kemudian, akhirnya semakin buruklah kondisi dia, dan itu dinamakan bisa istidraj. Ya. Jadi kita serahkan pada Allah, ya, pilihan dan pengaturan. Allah yang mengatur. Tapi tentu dengan ikhtiar, ya. Jangan salah paham. Allah yang ngatur pasti. Ya. Antum bayangkan perjalanan hidup kita ini. Dari semenjak lahir, ya. Dari sejak lahir itu seberapa tawakalnya kita kepada Allah, ya. Tawakal sudah itu benar-benar siapa sih yang mengurusi? Apakah ibu kita yang mengurusi benar-benar bayinya langsung? Nah, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala yang mengurus dan bahkan mengirim malaikatnya untuk mentadbir apa yang ada pada rahim ibu kita pada. Ya. Jadi Allah semenjak kita lahir atau masih di batin ibu kita itu sudah memberikan pilihan dan juga pengaturan, ya, pilihan dan pengaturan dari Allah. Nah, itu di saat apa? Kita tidak apa? Tidak bisa apa-apa. Nah, sekarang pas kita sudah bisa melakukan sesuatu, apakah kemudian kita lepas dari pilihan Allah dan pengaturan Allah? Tidak lepas. Maka oleh karena itu tetap kita istiqomah dalam bertawakal kepada Allah. Pasti pasti akan terjadi keajaiban. Ya. Akan terjadi sesuatu yang kalau kita pikirkan, renungkan setelah berhasil kita menggapainya, Masya Allah, kenapa kita bisa seperti ini? Itu pasti karena Allah. Betul. Tapi itu mungkin, atau itu karena juga sebelumnya kita sudah bertawakal kepada Allah. Maka ketika misal kita ingin berbuat baik kepada orang, pertama-tama itu tawakal kepada Allah. Pertama itu harus tawakal kepada Allah. Harus tawakal kepada Allah. Ya, sebelum kita membantu dia. Gagal atau berhasil, itu semua bagian dari pilihan dan pengaturan Allah sudah. Maka gak usah dirisaukan kenapa saya gagal. Gak usah risau. Selama sudah bertawakal dan benar dalam menjalankannya. Anak-anak misalnya di kampus sudah berusaha misalnya 4 tahun, kemudian skripsinya kesulitan, ya. Itu ujian. Sudahkah kita bertawakal? Gitu? Mulai ada orang yang sudah menikah, ternyata qadarullah belum dirizkikan harta yang banyak untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, sekarang pertanyaan, sudahkah kita bertawakal kepada Allah? Sudahkah kita menyerahkan? Jadi kalau kita sudah menyerahkan kepada Allah dan yakin dan berusaha, gagal atau tidak, itu tenang kalbu, ya. Jadi itu pasti. Ya. Yakin, harus yakin Allah Maha Kuasa. Tidak hanya itu, ya. Tawakal harus dibarengi dengan keyakinan bahwa peraturan Allah terhadap hambanya itu lebih baik daripada pengaturan hamba terhadap dirinya sendiri. Antum buat jadwal, sebaik-baik jadwal antum, jadwal dari Allah itu yang lebih baik. Antum buat cita-cita 20 tahun ke depan antum begini, ya, jadwal antum enggak lebih baik daripada yang Allah tetapkan kelak. Sekarang antum cita-cita apa? Saya mau cita-cita nanti punya anak 5 misalnya, kemudian istri 4 misalnya. Hah? Itu cita-cita misalnya. Bilang amin, bilang amin. Itu cita-cita. Cita-cita, ya. Tapi ternyata 20 tahun ke depan masih aja sama dia. Itu berarti pilihan Allah, bukan? Pilihan Allah. Yang terbaik, bukan? Itu yang terbaik. Kan? Ada orang cita-cita, saya pokoknya cita-cita punya satu doang. Gak mau pindah ke lain hati. Ya kan? Gak mau pindah ke lain hati. Eh, ternyata 10 tahun kemudian udah punya 4. Nah, itu pilihan Allah, bukan? Pilihan Allah. Itu yang terbaik. Yang terbaik buat dia. Iya. Yang terbaik buat dia. Antum sekarang di kampus apa? Antum di kampus sekuler, mas. Orang-orang gak kayak antum di kampus syariah. Loh, itu kan takdir buat antum. Antum harus husnudzon pada Allah. Gitu. Antum harus husnudzon. Itu yang terbaik buat antum. Berarti ada sesuatu di balik itu. Bisa jadi Allah memaksudkan antum itu supaya belajar ilmu dunia di kampus itu untuk membina Islam juga. Bisa, kan? Jadi semua ada hikmahnya. Coba kalau semua hikmah syariah, siapa coba yang dakwah di UI, UNJ, di UPI, di UU lainnya itu? Hah? Gak ada yang dakwah. Kan? Nah, semua yang Allah pilih untuk kita itu yang terbaik dari pasangan, ya. Kemudian teman hidup, maksudnya teman sahabat dan semacamnya, ya. Bahkan kajian yang kita punya itu pilihan dari Allah. Antum sekarang punya kajian apa? Oh ini, itulah pilihan dari Allah. Terjadi gak? Udah terjadi. Itulah pilihan dari Allah. Untuk antum. Belajar dari ini. Gak mungkin semua terjadi tanpa ada kehendak dan pilihan dari Allah. Ya. Ya. Allah lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba daripada dirinya sendiri. Coba bayangkan. Allah itu lebih tahu tentang baik buruknya kita daripada kita mengetahui baik buruknya kita. Iya kan? Allah tuh lebih mengetahui apa yang terbaik buat kita. Apa yang kita butuhkan dan darurat buat kita dibandingkan kita sendiri. Oleh karena itu jangan pernah suudzon pada Allah. Harus terus husnuzon pada Allah. Karena Allah tahu maslahat buat kita itu apa. Ya. Kecewa sekarang? Ya, kecewa sekarang, tapi pasti ada hikmah maslahat. Pasti ada hikmah dan maslahat. Seorang tua kita, misal ada yang sulit sekali diajak dakwah. Itu adalah pilihan dari Allah. Konsekuensinya kita harus menghadapi orang tua. Kemudian iri pada teman yang orang tuanya tuh mudah banget diajak kajian misalnya. Itu antum melihat satu sisi. Di sisi lain dia juga punya kesulitan lain yang antum tuh justru bahagia di situ. Jadi semua tuh adil. Jadi kita nggak usah ngiri-ngiri antum, masya Allah antum dapat ini, antum dapat ini, antum. Terus kita dapat apa? Itu lama-lama akan membuat kita tuh kufur nikmat. Ya, membuat kita kufur nikmat. Karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu tentang kita dibandingkan kita dan lebih tahu maslahat kita dibandingkan kita mengetahui maslahat kita. Sejak kita tidak tahu apa-apa, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu apa yang kita butuhkan, bahkan bukan hanya tahu tapi memberikan apa yang kita butuhkan. Sebagaimana dikiaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah waktu sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Ya kan? Ada selang dari pusar kemudian untuk gizinya, kemudian setelah lahir, apakah dia sudah tahu kemudian harus minum susu dan semacamnya? Tidak tahu apa-apa kita itu. Tapi Allah tahu maslahat buat dia, buat manusia. Yang dikasih sama Allah. Sampai sekarang. Sampai nanti kita tua. Allah Subhanahu wa taala tahu semuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui sirah hidup kita sepanjang usia ini dibandingkan kita. Kita belum tahu besok apa. Kita enggak tahu besok hidup atau mati, tapi Allah sudah tahu. Nah. Dan dialah yang mampu mewujudkan kemaslahatan tersebut. Bayangkan kalau misalnya kita kehabisan nafas. Nafas itu darurat buat kita. Tanpa kita minta Allah sudah ngasih. Itu satu sampel dari entah berapa juta sampel contoh dan gambaran merupakan bentuk kelembutan dan kasih sayang Allah kepada semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup, bayangkan. Kelembutan dan kasih sayang Allah terhadap semua makhluk hidup. Walaupun dibalas dengan kekufuran oleh sebagian jin dan manusia. Namun tetap Allah berikan, bayangkan. Nah, sekarang apalagi kita nih, kaum muslimin. Ya, kita, ma'asyiral muslimin ini kita punya Allah, ya. Mengapa kita tidak meminta? Orang kafir aja enggak minta, Allah kasih. Maka percayalah, kalau kita minta pasti lebih Allah kasih. Tapi kok kadang-kadang enggak dikasih sesuai dengan keinginan kita? Iya. Karena apa? Karena Allah memberi yang lebih baik daripada apa yang kita minta, namun kita belum merasa. Enggak? Iya, Allah memberikan yang lebih baik dari yang kita minta, namun kita aja yang belum merasa. Itu dia masalahnya. Karena pengetahuan kita itu terbatas. Terbatas, maslahat kita terbatas. Bisa jadi sering kita jalan, sebenarnya itu ada binatang buas yang mengancam, kemudian Allah singkirkan binatang itu. Bisa jadi kita gak tahu. Kita gak sadar. Kita gak sadar kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu segala jenis kelembutan hati kita. Makanya selembut-lembutnya hati kita ketika berdoa itu Allah Maha tahu. Seberapa getaran lirih hati kita ketika meminta kepada Allah, Allah Maha tahu dan tidak mungkin Allah tidak atau paling tidak Allah Maha tahu dan akan dibalas. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tulus kepada hambanya daripada hamba itu kepada dirinya sendiri. Itu bayang. Sekarang, siapakah manusia yang paling tulus dalam mendidik kita? Ya tentu orang tua. Kita juga orang tua. Walaupun mungkin saja orang tua kita tidak setulus itu. Tapi kita bilang, yang paling tulus itu dulu orang tua kita. Kenapa? Orang tua kita yang melahirkan kita. Yang mendidik kita. Terus apa wajibnya kita? Wajibnya kita membalas dengan albir dan ihsan. Sekarang itu orang tua, ya. Apakah orang tua kita memberikan gas untuk bernapas? Apakah orang tua kita lah yang memberikan kita mata untuk melihat? Apakah orang tua kita itu yang memberikan kita sekujur tubuh ini? Enggak. Tapi pencipta orang tua kita lah yang memberikan semua itu. Kalau kita berbakti kepada orang tua, maka lebih-lebih kita berbaktilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Kalau secara nalar seperti itu harusnya. Ketika orang tua kita sifati paling tulus, Allah Subhanahu wa taala lebih tulus dari orang tua kita. Kenapa? Orang tua kita mungkin baru memberi ketika kita minta. Tapi Allah sudah memberi sebelum kita minta. Bahkan kita tidak pernah meminta, Allah sudah berikan. Subhanallah. Itulah keindahan dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluk hidup. Ya, itu sadari dari kita dari kecil sampai sekarang. Sudah berjuta-juta kenikmatan dan indahnya perasaan yang telah kita rasakan selama hidup ini, itu semua kan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kita belum menyadari. Makanya Rasulullah SAW bersabda, seseorang dari kalian akan dikabulkan doanya selama dia tidak tergesa-gesa. Apa yang dimaksud tugas malam mustajab? Apa yang dimaksud dengan istijab ya Rasulullah? Yaitu dia sudah berdoa kemudian tidak merasa tidak dikabulkan dengan mengatakan, saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Saya sudah berdoa ini lama tapi kok gini-gini aja. Nah itu termasuk tergesa-gesa dan enggak mikir. Dan bisa jadi bentuk su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelum dia meminta apapun, dia sudah diberi banyak. Namun karena kurang bersyukurnya itulah dia tidak berpikir. Allah taala lebih sayang kepada manusia itu, kepada kita hamba Allah, daripada sayangnya hamba kepada diri kita sendiri. Subhanallah. Allah lebih sayang. Sekarang kalau kita sakit nih, kok kau bisa napas? Ada orang itu mengumpulkan udara banyak gitu kan, demi kita. Jauh-jauh capek-capek kasihin udara. Nah, kemudian kita pikir, orang ini sayang banget sama kita. Sekarang Allah Subhanahu wa taala, satu hari berapa udara kita habiskan? Berapa lagi 365 hari dikali berapa belas tahun atau berapa puluh tahun? Itu jauh sudah enggak bisa terbayangkan betapa kasih sayang yang Allah kepada kita itu lebih. Sekarang kita belajar misalnya, itu adalah bukti sayangnya Allah kepada kita. Mungkin antum akan menemukan saudara antum di jalanan sedang bermaksiat sekarang. Antum masih konsisten sholat berjamaah, itu bukti sayangnya Allah kepada antum. Antum akan menemukan pas di waktu antum sholat itu orang-orang sedang bermaksiat kepada penciptanya. Antum membaca Al-Quran dan mentadaburinya, itu merupakan bentuk atau gambaran kasih sayangnya Allah kepada antum. Ketika itu antum menemukan, bahkan mungkin di samping antum orang sedang bermaksiat. Sekarang bukan suatu hal yang asing. Seseorang membaca mentadaburi Al-Quran samping yang orang sedang main game itu biasa. Udah biasa. Untuk menunjukkan apa Allah takdirkan seperti itu? Untuk menunjukkan bahwasanya lihat ini, betapa bedanya orang yang dikasih sayang oleh Allah dengan orang yang tidak. Ya. Allah lebih baik kepada kita daripada kebaikan kita terhadap diri kita sendiri. Insyaallah. Ini gambarnya banyak sekali. Ya. Sudah terlalu banyak gambaran. Bersama dengan itu, hamba tersebut juga harus yakin akan ketidakmampuan dirinya untuk mendahului takdir Allah. Tak bisa kita dahului takdir Allah. Walaupun hanya selangkah, tak bisa. Ia juga tidak mungkin bisa menunda pengaturan dari Allah satu langkah pun. Dan tidak ada yang bisa mempercepat dan menunda takdir Allah. Tak bisa. Dengan semua keyakinan itu, seorang hamba akan menyerahkan dirinya kepada Allah dan memasrahkan segala urusan kepada Allah. Sekarang kita ada nggak yang punya kesulitan? Enggak, masing-masing punya. Mau mudah semua nggak bisa sekarang. Nanti di surga insya Allah. Ada punya masing-masing kesulitan. Tawakal sama Allah untuk menghadapi kesulitan itu. Mengapa Allah memberikan kita lupa? Mengapa? Supaya ingat, dia benar supaya ingat. Lalu sekarang bayangkan, orang, ya ini ujian, lupa itu ujian. Orang berusaha menghafalkan surat, ya. Misal surat yang susah misalnya, yang relatif susah. Al-Insan misalnya. Al-Insan atau Al-Jin. Itu karena antum ada jinnya. Al-Jin. Iya kan? Susah hafalnya ayat kursi ya. Karena ada setannya. Al-Jin. Ini teman-teman yang rekan-rekan jin juga harus juga tahu bahwasanya ada surat Al-Jin dan surat Al-Insan. Udah dari susah karena apa? Sakolain. Sakolain artinya apa? Abot berat. Ya kan? Ya berat. Al-Insan hal ata al-insani hina min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Padahal kau antum telusuri surat Al-Insan itu gambaran surgawi benar-benar indah. Nah, antum telusuri itu surat Al-Insan gambaran surgawi itu indah. Bahkan antum bacain kepada setan, jin, itu akan tergambar baginya insya Allah dengan izin Allah, minta sama Allah, gambarkan ya Allah dengan ini sesuai dengan apa yang ada di surat. Itu akan tergambar. Benar, itu terjadi. Ketika pernah kita mengurugia, ya Allah mintakan kepada Allah, gambarkan para jin ini sesuai dengan ayat-ayat yang saya bacakan dari ayat surga ini. Turun gambar benar-benar. Udah Allah. Seolah-olah Al-Quran itu seperti kalau istilah sekarang seperti soundtrack ya. Kemudian gambarkan neraka ya Allah ketika kita membaca ayat neraka. Kemudian juga surat Al-Jin. Surat Al-Jin bercerita tentang perkataan-perkataan jin muslim. Okay. Baik, misalnya seseorang berusaha menghafal surat Al-Jin. Kata tuh susah sekali tuh. Jadi ya nilaiakan yang sudah maaf. Apa ya? Udah bertawud, udah minta, udah bertawud. Ulang lagi, ulang lagi. Sup ini orang yang mengulang seperti ini, hikmahnya ada. Jadi jangan dia ya Allah, Allah kayaknya gak suka sama saya, gak sayang sama saya. Enggak, jangan gitu. Tapi hikmahnya ada, makin tambah pahalanya. Ya enggak? Iya. Diulang lagi. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun. Ulohi ya ilahi anak ustaz mana kalau diulang tambah apa? Tambah pulsa, tambah pahalanya kan? Tambah pahalanya. Makanya orang yang serajin menghafal itu pahalanya luar biasa banyak, ya pahalanya luar biasa banyak. Apalagi rajin menghafal sejak kecil pahalanya nanti kan orang tua juga ambil. Nah itu Allah Allah jadikan dia lupa itu dengan ada hikmah supaya dia ayo berusaha ingat lagi. Baca lagi sampai benar-benar suka dengan Allah. Pengulangan, pengulangan. Makanya tadarus atau dirosah itu pengulangan, bukan temporalis mata. Orang yang belajar occasional aja itu dia nggak bakal dapat. Tapi orang yang belajar benar-benar diulang terus, Allah Subhanahu Wa Taala akan tahu. Oh ini orang yujahid. Yujahid itu berjihad, benar-benar berjihad. Maka akan diberikan pada yang keutamaan yang lebih dibandingkan dengan orang yang tidak mau mengulangi. Ya. Itu hikmahnya. Kita membaca Al-Quran, diulangi, diulangi, pahala nambah. Kemudian nanti dapat hafalan. Jadi semua itu ada hikmah. Jadi jangan kira dibalik kesulitan kita, kemudian ah Allah gak sayang lagi. Coba tawakal. Ya, ya. Saya bertawakal padamu untuk membaca atau menghafal surat ini. Bismillah. Maka Allah berikan insya Allah sesuai dengan hikmah Allah yang Allah kehendaki. Ya. Andai kalau misalnya setiap orang itu semua lancar langsung hafal, gitu. Hikmahnya sedikit. Pintar semua najisnya, tonjok-tonjokan semuanya, kan? Pahalanya sedikit. Dan juga nanti akan merasa sombong manusia. Cepat saya kok ngapalin gampang. Makanya kalau misalnya ditanya, mana yang lebih baik? Murid itu yang kualitas otaknya tuh rendah, tapi dia gini dengan kualitas otaknya tuh pinter banget, tapi dia mas. Hasil zohirnya Memang yang kualitasnya bagus ini, tapi malas itu bakal paling ini selesai tuntas bagus. Yang kualitas rendah tapi belajar terus, malah merah. Itu secara zahir seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu detik-detik kebaikan. Ya. Makanya orang yang besar tapi sombong itu tidak lebih baik daripada orang yang kecil tapi dia berusaha belajar, berusaha. Ya. Nah, sekarang mungkin di antara kita ada yang mungkin pintar, cepat ngapal. Tapi kemudian tawakalnya hilang. Ikhtiarnya hilang. Akhirnya, saya bisa kok. Tawakal berarti enggak tawakal berarti ngadulin diri sendiri. Siapa mau? Tapi ada juga orang yang dia tuh merasa dirinya banyak kurang. Akhirnya diminta sama Allah, ya Allah. Jangan saya bisa ya Allah. Kemudian berusaha. Ini yang lebih baik. Orang yang sudah diwariskan oleh orang tuanya banyak sekali harta. Sehingga enggak perlu lagi dia kerja. Ya kan? Kemudian ada orang yang diwariskan oleh tidak oleh siapapun, enggak diwariskan apa-apa. Ya kan? Kemudian dia mulai bekerja, emang harus bekerja. Mana yang lebih bernilai? Kalau secara zahir, wah hebatan ini sudah punya. Tapi kalau secara ma'nawi tentu yang ini usaha. Orang Jakarta misalnya, sudah punya tanah, saya enggak perlu kerja. Ya kan? Pendatang banyak berjibun kan? Kalau dilihat mana yang lebih keras kerjanya, pendatang rata-rata. Karena apa? Ya ini tanah orang, saya harus berjuang di sini. Akhirnya apa? Apa yang terjadi sekarang? Orang aslinya makin tersingkirkan. Sampai Depok nanti, orang Depok banyak Betawi. Di sini jarang Betawi. Yang punya rumah-rumah bagus orang pendatang. Itu karena apa? Usaha mendirian. Maka dari kesulitan itu ada kemudahan. Semua itu pasti ada kebaikannya kalau misalnya kita berkesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketenangan yang hakiki sekarang pada kondisi seperti ini, seperti dijelaskan, itulah seorang hamba akan merasakan ketenangan serta terlepas dari segala kesedihan, kegundahan, kesulitan hidup dan penyesalan. Kesedihan karena apa? Sedih. Karena apa kita bersedih? Kalau orang bersedih karena Allah menakdirkan orang tuanya itu belum mendapatkan hidayah, iya itu sedih. Tapi ingatlah bahwasanya bukanlah kita yang memberikan hidayah, tapi Allah. Maka kita enggak dibebani selain mentabligh. Maka udah. Kalau udah mentabligh, tetap bersikeras, tetap bahkan menentang, bahkan sudah. Pada Allah saja serahkan. Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah bapaknya muslim? Kafir, bahkan menentang. Apakah kemudian Ibrahim kemudian murung, gak mau ngapain, malas? Tetap sebagai nabi beliau tetap menjadi uswah hasanah bagi kita. Dan juga beberapa nabi lainnya dan salafus soleh, mereka gak bersedih dengan kondisi mereka yang bersifat kauni. Ya. Ada yang cacat, ada yang kekurangan ini, kekurangan itu, udah. Hentikan kesedihan itu dengan berpikir bahwasanya ini semua qadarullah wa ma syaa fa'ala wa ma syaa fa'ala. Ini semua takdir Allah dan apa yang beliau apa yang dia kehendaki maka dia akan lakukan. Insyaallah tenang kayak gitu. Jadi tenang aja gitu. Ya. Kemudian kesulitan hidup. Siapa sih yang mengatur hidup? Allah. Siapa yang mentadbir? Allah. Kalau tadi kita melakukan asas tawakal yaitu menyerahkan apa tadi? Pilihan. Dan apa menyerahkan? Settingan hidup. Tadbir hidup kepada Allah itu kesulitan hidup insyaallah dirasakannya enggak begitu sulit insyaallah. Karena kita kalaupun mati itu berarti udah habis ajalnya, udah habis rezeki. Kita masih hidup berarti pasti masih ada rezeki. Ya kan? Dan penyesalan. Kalau kita udah bertaubat, gak enak kalau kita setelah bertaubat itu plong. Jadi gak usah nyesel. Ya. Sebab dia telah menyerahkan semua kegalauan, kebutuhan, dan kemaslahatan dirinya kepada Allah yang tidak merasa terbebani dengan beban seberat apapun. Apakah ketika kita minta kepada Allah, Allah merasakan beban? Enggak. Tapi kalau manusia kita minta padanya, walaupun dia ikhlas pasti ada merasa beban. Ya, pasti ada merasa beban. Tapi Allah tidak akan terbebani dengan permintaan seluruh makhluknya. Subhanallah. Tidak akan merasa terbebani. Tapi Allah Subhanahu wa taala ada yang mau menyakitinya. Anak Adam yang berbuat kekufuran dan kesyirikan. Tapi apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati mereka? Tetap Allah berikan pada mereka. Nah, itu orang-orang yang hendak menyakiti Allah, kata Allah kan, yu'dhini ibnu Adam, telah menyakitiku ibnu Adam, kan, kata Allah. Tapi orang-orang yang berusaha menyakiti Allah saja, Allah balas dengan rahmat juga, yaitu nafas, rezeki, apalagi kaum muslimin. Dan ada beberapa macam rezeki yang tidak mungkin ternilai dengan materi sedikit pun. Iman, ilmu, kesehatan. Orang-orang kata bilang bersyukur karena rezeki iman, Islam dan kesehatan. Mana rezeki ilmu? Ya, ilmu itu rezeki yang agung. Kalau antum bayar ilmu antum, itu enggak tahu seluruh hidup antum dijual. Ya. Karena ilmu itu kadang lebih berharga dibandingkan orang yang menyebarkannya. Ya. Misalnya kita lihat Ibnu Qayyim, udah wafat belum? Sampai sekarang ilmunya betapa mahalnya kan? Iya, ilmu itu nikmat bukan? Nikmat buat Ibnu Qayyim juga ya kan? Kita di sini mendirosat faid-faid saja ini. Alhamdulillah Ibnu Qayyim semakin banyak pahala beliau. Alhamdulillah. Itulah kenikmatan ilmu. Jadi sebenarnya masih kurang. Antum harus, kita harus bersyukur kenikmatan iman walhamdulillah dengan mengamalkan kerja Allah saleh. Kenikmatan ilmu itu. Makanya di antara salaf itu ada yang berkata kepada gurunya, "Wahai Syekh, apakah nanti di surga nanti kita masih akan mencari ilmu? Saya pengen mencari ilmu di surga." Syekhnya ketawa, terkekeh-kekeh. "Kamu ini mana ada di surga cari ilmu ya? Kenapa dia berkata seperti itu sama murid?" Si murid kenapa berkata seperti itu? Karena saking lezatnya mencari ilmu. Allah lezat. Antum kalau misalnya mencari ilmu, ikhlas benar-benar, antum bercapek di dalamnya, itu lezat rasanya. Lezat. Orang misalnya bekerja, ya, full bekerja demi apa? Demi harta, demi duit. Duit. Dapat gajian itu rasanya, alhamdulillah ini hasil dari saya. Ya. Tapi coba kalau mencari ilmu, benar-benar. Dan ketika sebelum membaca atau sebelum kajian, sanubarikan asma Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya benar-benar mencari atau mengajar billahi taala. Kalau ada perasaan ini orang ini, wah, kayaknya dia melihat saya nih. Kayaknya pula melihat saya. Duduk enggak? Langsung fokus sama Allah kita itu aja. Bodoh amatlah sama orang. Itu setelah antum selesai itu, Allah rasanya. Wallahi rasanya. Walaupun capek. Walaupun capek. Rasanya enak dan antum akan berharap, ya Allah, pertemukan saya. Biar saya melakukan ini lagi. Biar saya melakukan ini. Makanya antum mungkin melihat beberapa satiga. Mereka itu tur kemana-mana dakwah. Ya. Itu bukan berarti setelah dakwah pulang, nah semacam tidur. Ya. Capek. Capek banget. Kita aja dapat tugas dari kantor aja. Dekat sana aja udah malas. Aduh malas, ada gak sih? Apa ininya, tambahannya. Ya kan? Bahkan kita minta ongkos bensin dan semacamnya. Ya, itu kita. Kalau coba kita bayangkan kita sebagai da'i. Pergi kemana-mana untuk membantu orang mengetahui agama Allah. Capek. Tapi kalau dijalankan dengan tawakal, serahkan pilihan sama Allah. Caranya sama Allah, aturannya sama Allah. Dan yakin pasti ada yang lebih baik. Itu tenang. Enak rasanya ini amat. Ya. Dahulu ini, dan kita di sini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terselenggarakannya majelis ini dan juga teman-teman sekalian pengurus sekalian dan semuanya yang ada di sini, kita bersyukur dengan kehadiran mereka. Dahulu kan antum tahu ini majelis tafsir Al-Isar dan Tafdhil Ahkam saja dua. Itu dari jam berapa tadi? Setengah sembilan. Ya. Tapi dari jam 8:30 sampai jam 12. Tapi antum bayangkan ngomong sepanjang itu. Dari jam 9 sampai jam 12 ngomong. Dan gue cuma ngomong bla bla bla bla bla masalah, tapi sambil mikir dan sambil baca dan sambil memperhatikan mata-mata yang sayu-sayu ini. Ya. Baik. Kemudian setelah jam 12 kadang makan dikit gitu. Kadang enggak sempat tidur, langsung ke UNJ. Maksudnya gimana sih? Ke UNJ untuk kajian ini. Baik. Ya. Kemudian apa yang dirasakan pas pulang? Waduh, rembuk. Tapi ketika di perjalanan pulang itu bersyukur benar-benar. Alhamdulillah. Seharian saya telah menghabiskan, kita semua berkata seperti itu, seharian saya telah menghabiskan waktu untuk kebaikan. Nah, itu udah alhamdulillah. Ya. Karena kalau enggak gitu bisa jadi kita akan melakukan keburukan. Karena waktu itu enggak mungkin diisi kecuali imma kebaikan, imma keburukan. Enggak ada yang tengah-tengah. Atau kebaikan dicampur keburukan, tetap keburukan yang diisi. Ya. Ya. Capek enggak? Capek. Makan besok ini qadarullah dan alhamdulillah. Dari pagi sampai malam. Capek enggak? Capek. Kalau enggak dibilang capek emang dikira anak apa gitu. Tapi kalau kita lakukan itu dengan meminta kepada Allah kekuatan, Allah pasti akan menguatkan kita dengan hikmahnya. Kalaupun kita sakit itu pasti hikmah Allah. Enggak ada yang buruk dari Allah, enggak ada. Dari pagi ngajar, kemudian langsung jauh ke Jatinegara, kemudian ke Cililitan. Kemudian malam langsung habis Cililitan, enggak ada basa-basi ngomong lama, enggak ada, langsung pergi ke Jakarta Timur. Ya. Jadi capek enggak? Malamnya itu capek, besok paginya ngajar langsung habis subuh. Kalau misalnya dibayangkan capek enggak? Enggak, kalau misalnya antum lah, antum. Ya ini bukan berarti mengatakan membangun diri, wallahi anda enggak mau membangun diri, tapi anda ingin di sini teman-teman sekalian ikhwan dan akhwat, ambil percontohan yang baik. Mungkin akan dikata ekstrim, tidak apa-apa dikata ekstrim. Karena betapa kita sebenarnya terlalu longgar. Sebenarnya waktu kita tuh kebanyakan longgar. Kalau kita perhatikan, lebih banyak mana kita gunakan untuk belajar atau main atau kosong atau di jalan? Lebih banyak di jalan. Apalagi yang nggak pakai motor, pakai angkot, itu lebih banyak di jalan. Hidupnya di jalan itu. Hidupnya hidup di angkot itu. Ya kan? Tapi coba bayangkan kita untuk kebaikan, gak ada yang ekstrim untuk kebaikan sebenarnya, kecuali kalau berlebihan memang. Tapi kadarullah alhamdulillah. Dan itu dijamak dengan kerja juga. Alhamdulillah. Sekarang yang membuat kuat itu siapa? Allah. Karena pilihan semua ini, pilihan hidup itu dari Allah. Kita bilang, Allah, ya Allah, seandainya ini pilihan hidup saya, maka kasihlah itu buat saya. Karena dahulu ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin mengajar dulu sewaktu anak belum punya kajian-kajian. Ya Allah, saya ingin mengajar ilmu ini saya sebutkan. Anak sebutkan di doa setelah minum air zam-zam. Anak masih ingat sendiri sekarang. Dan apa yang terjadi sekarang dari kesibukan itu semua berkaitan dengan doa ketika itu. Anak masih ingat. Masih ingat. Dan juga berkaitan dengan doa orang tua. Ya. Kalau tidak Allah berikan kekuatan, itu kita nggak bisa apa-apa, kan? Nggak bisa apa-apa. Sekarang antum aja nih misalnya kita anak IPA sekarang nggak boleh masuk takmili kecuali harus dari dan berarti harus 7 tahun. Tuh mikirnya kalau anak-anak kampus luar 7 tahun, ya kan? Nggak naik kelas berapa kali? Nggak, ini nggak ada naik kelas, bukan nggak. Kalau nggak naik kelas ya berarti lebih dari 7 tahun. Alhamdulillah kita naik kelas terus. Ada yang nggak naik kelas. Duika kelas sana, akhirnya anak jadi kalangasnya. Saking seringnya dia gak naik, kemudian turun ke bawah. Itu ada yang betah sampai 10 tahun, ada 10 tahun. Tapi karena memang dikasih duit terus, tiap bulan, makanya dapat lumayan. 7 tahun, kalau gak dengan sabar, itu sulit. Ya, kalau gak dengan tawakal, itu sulit menghadapinya. Ya. Tapi ternyata bisa. Ternyata bisa. Seorang ibu ya, ketika melahirkan anaknya, itu kok menurut nalar laki-laki nih ya, dengan gambaran punyanya kita, gimana itu keluarnya ya? Ternyata bisa keluar kan? Dan yang keluar adalah antum masalahnya kan? Apa masalahnya? Dan ternyata yang keluar adalah antum gitu. kita yang keluar. Ternyata bisa. Dan ketika ibu para wanita itu mereka sedang melahirkan, mereka itu langsung teringat kepada Rabbnya. Langsung teringat kepada Rabbnya. Rasanya itu. Kemudian langsung mencari suaminya. Ya, sesuatu yang luar biasa itu semua dari Allah. Antum melakukan hal yang luar biasa itu dari Allah semuanya, terutama dalam hal yang bersifat agamis. Itu berarti Allah menggunakan antum sebagai kebaikan. Itu yang kita inginkan. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, gunakanlah saya dalam hal kebaikan. Pengen kita kayak gitu. Jadikan kita itu seperti orang yang banyak menyebarkan kebaikan. Sibukkan saya dalam kebaikan yang Allah. Itu. Atau melihat mu'allafat Ibnu Taimiyah. Kalau untuk orang zaman sekarang, itu gila-gilaan namanya. Banyak banget. Dan bagaimana nulis gini? Capek. Tidak bisa. Itu karena tawakal mereka sama Allah SWT. Dan Allah menggunakan mereka, mempergunakan mereka, memanfaatkan mereka pada buat umat untuk baiknya. Maka kita harus berulul himmah, besar keinginan kita untuk baiknya. Dan harus siap berletih-letih untuk baiknya. Kalau enggak siap, udah jadi orang biasa aja. Enggak banyak tuntutan. Tapi takutnya nanti di akhirat tuntutannya diperbanyak. Nah, makanya kita harus siap di sini. Kita ini pasukan ya. Bukan orang biasa. Setiap muslim itu pasukan. Enggak ada muslim itu udah biasa aja, saya enggak cuma menurut ilmu jadi awam aja. Setiap muslim itu pasukan. Jadilah pasukan Allah. Jika tidak bisa menyerang kaum kufar secara fisik, menyeranglah dengan ini. Dengan ilmu. Yang mana itu yang kita butuhkan sekarang. Ya. Kita sekarang tidak disabet oleh mereka dengan pedang. Ya. Kita disabet dan dikampanyin mereka dengan pemikiran, ideologi, kesesatan, bid'ahan dan sebagainya. Dengan itu Allah yang atau di sini nih ada faedah penting ya yang di dalam ini. Dosa merupakan akibat penelantaran Allah terhadap hambanya. Ini sebenarnya sudah pernah kita ingin ya. Halaman 100. Tapi kita ingat lagi ya, kita ingat lagi. Dosa merupakan akibat penelantaran Allah terhadap hambanya. Semakin kecil rasa harap hamba itu terhadap ridhonya dan rasa cemasnya akan azabnya, semakin kecil pula perhatian Allah terhadapnya. Masyaallah. Semakin kecil rasa harap hamba Allah terhadap ridho-Nya. Ini kita beramal, kita mengharapkan ridho Allah itu seberapa kadarnya coba? Kalau kecil itu berarti sedikit pula perhatian Allah pada kita. Ya. Nah, kemudian dalam perjalanan hidup kita ini seberapa cemas kita akan azab Allah? Nah, kalau kecemasannya sedikit, maka berarti kita jauh dari Allah. Ya. Kadang-kadang kalau anak pribadi ya, Allah Subhanahu wa taala al-Azim al-Jabbar itu kadang sebelum tidur seperti mengingatkan pada neraka ketika itu, tiba-tiba. Pernah suatu ketika itu mimpi ya. Mimpi seperti neraka. Dan dengan tiba-tiba di situ itu mungkin dari syaitan, tapi ada hikmah yang pasti. Langsung kita tasbih. Doa sebagaimana doa yang ketika sebelum tidur anda melakukannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Langsung bisa terbangun dan dalam keadaan seperti ini. Alhamdulillah. Nah, kadang juga kalau misalnya antum merasakan susahnya mimpi atau diganggu syaitan oleh mimpi, itu melawan syaitan itu tergantung dari kadar keimanan antum seperti biasanya. Kalau iman antum imannya sedikit, itu melawannya itu sedikit. Melawan syaitan, syaitan. Tapi kalau misalnya antum terbiasa dengan keimanan yang insya Allah alhamdulillah banyak, dan mudah-mudahan kita semua banyak tinggi imannya, dengan mudah, wallah, dengan mudah antum akan mengusir mereka. Dengan mudah, insya Allah. Bismillah. Ketika kita melawan syaitan dengan adanya rasa takut, itu berarti rasa tawakal kita. Kita merasa syaitan ini kuat banget. Allah Al-Qawi Al-Matin. Allah Maha Kuat. Kalau misalnya ternyata kita belum bisa ternyata mengalahkannya, itu bukan karena Allah. Maksudnya bukan karena Allah tidak mau, bukan. Karena kita mungkin pernah melakukan kesalahan atau kita masih bersalah. Ya, atau kita salah tata caranya atau kita kurang tawakal atau hal-hal yang bersifat dari kita. Ya kan? Dari kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala berturut pada dzanni 'abdi. Dzanni 'abdi bi kata Allah. Ana 'inda dzanni 'abdi bi. Aku menurut juga pada persangkaan hambaku terhadap. Ya. Tanpa taufik Allah, tidak mungkin hamba itu sanggup memperbesar rasa harap dan cemas kepada Allah. Ini penting ini. Kita sekarang ini gak pernah nangis, susah nangis. Ya. Sholat gak khusyuk, gak ada harapan ke surga sedikit, cemas juga gak banyak. Itu dunia aja. Kita merasa gitu. Oh gitu ya saya sekarang. Sekarang apa? Tanpa taufik Allah, kamu gak bakal bisa menambah perasaan itu. Berarti kita minta apa? Minta taufik dari Allah. Jadi intinya lagi-lagi, meminta kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, dan pengaturan terhadap kalbu kita kepada Allah, dan yakin pemberian Allah itu yang terbaik. Sekarang misalnya di antara rekan, ikhwan atau akhwat, belum mempunyai jodoh, yakin pemberian Allah terbaik. Insya Allah, lama gak ada pendapat, yakin pemberian Allah terbaik. Nanti akan terasa, alhamdulillah, Allah baru Allah menjodohkan saya di usia 35 tahun. Ternyata ada hikmahnya. Jadi semua pilihan Allah, takdir Allah itulah yang terbaik buat kita. Berapa? 12 atau 11 usia. Ya, jadi itu nasihat juga kepada teman-teman dalam mencari ilmu ini. Tawakkallah kepada Allah, serahkanlah kepada Allah. Jikapun antum membutuhkan bukti, wallahi nyantren ini sebagai bukti kuasa Allah dan pemberian dari Allah. Dan teman-teman yang sudah lama di sini merasakannya, ya, kita bisa seperti ini, terus belajar, alhamdulillah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari awal kita tawakal, minta pada Allah, akan terus, enggak temporary, terus. Dan anak ingin teman-teman terus belajar baik di sini maupun di tempat lain, dan misal berpindah kota atau kemana, carilah pelajaran, ya, jangan berhenti ketika di suatu titik aja kemudian selesai, itu kasihan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa